Terima kasih untuk Bapak Wali Kota serta wakilnya sudah mengundang Sarla di sini. Terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya buat Sarla. Terima kasih banyak. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sarla The Voice Kids Indonesia.